Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Ramadan ini awal bagi kita untuk berubah jadi orang baik. Biar seperti saya pernah sampaikan, mencoba untuk menjawab beberapa warahmatullahi wabarakatuh. Satu, program ATI menghafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Teman-teman, nanti insyaallah kita coba salurkan lewat dorong faktor-faktor lain untuk lebih menajamkan fokus kita 30 hari. Investasi, kalau sudah prioritas pasti Anda menginvestasi. Saya akan datang misalnya ke masjid. Prioritaskan itu, maka agenda tinggal fokus. Ya, fokus dari mulai pandangan, pendengar, niat dan ikhlas. Kemudian ada prioritas kita untuk menempatkan. Ya, kemudian kita bisa fokus untuk mengerjakan itu. Dan menempatkan, saya sampaikan, coba investasikan 10 jam dalam sehari. Kalau teman-teman pengen 30 juz ya, tolong 10 jam dalam sehari. Halaman. Jadi ini halaman pertama, ini halaman yang kedua. Ya. Lembarnya, kita investasikan 1 jam. 10 jam ini, mari kita fokuskan. 1 jam setiap 1 lembar, 2 halaman adalah 1 jam. Setiap halaman itu ada 15 baris. 15 baris. Jadi kalau teman-teman hitung dari atas, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Kalau berarti 2 halaman seperti ini, 1 lembar, berarti kan jam sama dengan 3 pal dalam 1 jam. 3 jam, bukankah 60 menit? Ya, 1 jam, 60 menit. 2 menit. Satu barisnya, 2 menit. Kalau mulai dengan baik misalnya, bismillah. Saya mulai besok. Bila misalnya saya mulai 1 juz yang pertama. Setiap baris dalam sehari bisa mendapat 11 jam itu, teman-teman bisa atur. Bisa atur, misalnya 2 jam misalnya kan. Setelah itu, Anda hafalkan. 2 jam, setelah 1 jam, 15 menit, jeda. 1 jam, 15 jam, ambil sampai jam 6. Setelah itu, ambil istirahat sejenak. Ya, ambil lagi kemudian, ya, macam-macam dulu. Nah, kemudian setelah itu sambung kembali dulu untuk menghafal kemudian yang selanjutnya. Setelah itu lagi, ya, ambil 15 menit untuk istirahat, ambil 1 jam. Kalau Anda biasakan seperti itu, 15 menit, berarti kali 10, ya, 2 jam setengah bisa untuk istirahat. Teman-teman masih punya waktu lain, bisa ada pekerjaan, bisa untuk istirahat, bisa untuk murojaah. Oke, ya. Di pertama, ini ada 10 lembar, 11, 15. Nah, ini Anda investasikan untuk 1 lembar, ini 1 jam. Ya, 1 jam. Jadi 1 jam dalam 1 jam jadikan setiap 2 baris, setiap 1 baris 2 menit. Itu halaman 15 baris, 2 halaman 1 lembar 30 baris. Saya Anda hafalkan 1 jam ini, ya. Jeda 15 menit supaya bisa rehat dulu, tenang dulu. Ya, kalau ingin mengulang, ulangi dulu. Yaitu silakan dilanjutkan lagi pada lembar berikutnya. Kalau dirasakan lelah sementara waktu, lakukan seperti ini, ya, tiap hari Anda investasikan 10 jam. Dengan jeda istirahat misalnya 15 sampai dengan 30 menit. Tawi, masih bisa murojaah nanti. Saya tunjukkan pada video berikutnya. Ambil 10 jam untuk 10 lembar. Setiap lembar. Oh, karena juz amma umumnya orang sudah pada hafal dan cepat menghafal. Nah nanti apa yang sudah Anda hafalkan di pagi itu sampai di. Nah untuk murojaahnya Anda lakukan salat tawi. Ulang lagi hafalan itu. Ya hafalan ulang lagi. Awal kalau memang belum terlalu lancar biasa tidak apa-apa. Ya, Anda baca dulu aja, 2 jam setengah 3 untuk mengulang kembali hafalan tadi dalam sholat. Silahkan makan, besoknya bisa makan. Ini bermanfaat sebagai contoh.